Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar ini, nikmat Islam, hingga kita bisa bertemu dan bersaudara di atasnya. Kita bisa berkumpul menyambung tali silaturahim, mengikat persaudaraan di atas agamanya, di atas persaudaraan Islam. Dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah daripada persaudaraan sesama kaum muslimin. Dan juga atas nikmat sunnah yang mana sampai hari ini kita masih berada di atas sunnah nabinya, kita berada di atas jalan atau sirah salafus saleh, jalan yang akan menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu hingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang dicoba dengan sakit. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan kita yang telah menuntun kita kepada jalan tauhid, yang telah membimbing kita kepada jalan sunnah, yang telah mengajarkan kita perkara-perkara yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, dan telah menjauhkan kita dari noda syirik, bid'ah, maksiat dan kedurhakaan. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan setiap kaum muslimin yang setia mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kita kepada Rasulnya sebagai suatu bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, ma'asyiral muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mewaspadai pembatal-pembatal amal, hal-hal yang bisa membatal dan menghapuskan amal-amal kita. Seyogianya dalam rangkaian daurah kita, materi ini disampaikan setelah materi panduan amal. Tapi tidak mengapa, karena penyusunannya seperti itu, kita dahulukan pembahasan tentang pembatal-pembatal amal, baru nanti malam kita membahas tentang ya panduan amal sehari semalam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita meneladani, kalau kita mempelajari sirah para salafus saleh kita, generasi terdahulu kita, generasi yang telah banyak berbuat, berjasa dan beramal, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk umat. Ya, mereka beramal untuk diri mereka dan untuk umat. Namun demikian, walaupun begitu, kita dapati mereka adalah orang-orang yang merasa was-was, takut, cemas, amal-amal mereka terhapus. Ya, begitulah sirah yang kita dapati pada generasi salaf kita. Mereka orang-orang yang rajin beramal, mereka orang-orang yang rajin berkarya. Namun demikian mereka tetap mewaspadai dan khawatir, ya, amal-amal mereka itu tidak berkenan, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Dalam amal-amal yang kita lakukan, ya tentunya amal itu tidak akan bermanfaat jika tidak diawali dan didasari dengan iman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan setiap amalan itu pasti ada permulaan dan ada akhirnya. Setiap amalan pasti ada permulaan, pasti ada awal, dan pasti ada akhirnya. Sebuah amalan, maksudnya di sini adalah ibadah, amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi sebuah ketaatan hingga amalan itu didasarkan ataupun dilandasi atas keimanan. Ya, amal itu didasari dan dilandasi keimanan. Yang mendorongnya melakukan itu adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang melandasi, itulah awal, titik tolak dia beramal. Maka keimanan adalah pembangkitnya. Keimananlah yang memberikannya motivasi untuk melakukan itu, untuk melakukan ketaatan tersebut, untuk melakukan ibadah tersebut. Bukan adat, bukan hawa nafsu, bukan pula untuk mengejar dan mencari pujian dan ucapan terima kasih dari manusia, dan bukan juga untuk mengejar kedudukan duniawi atau kedudukan di sisi manusia atau tujuan-tujuan lainnya. Tapi awalnya, permulaannya haruslah berasal dari iman. Ya, harus berasal dari iman, dan tujuan akhirnya adalah meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhirnya. Itulah dia akhir dari amal itu, yaitu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, yaitu ihtisab. Maka dari itu, dua perkara ini sering disebutkan oleh Rasulullah, ya, disandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala. Imanan maksudnya adalah titik tolak. Awal dia berangkat, dia bertolak untuk melakukan amal itu adalah iman. Ya, yang mendorongnya untuk melakukan itu adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah lah yang telah mewajibkan ibadah itu kepadanya. Allah lah yang menyuruhnya untuk menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Bukan dorongan atau alasan-alasan lain seperti untuk mencari sehat, ya, atau untuk mencari ketenangan jiwa dan lain-lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh umat-umat yang lain melakukan ibadah-ibadah seperti ini, yaitu puasa, tapi untuk tujuan, ya, selain mencari ridha Allah, dan dasarnya bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanan, kata Nabi, titik tolaknya, ya, dia berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dan ujungnya adalah wahtisaban, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu bukan untuk mengejar, ya, ucapan terima kasih dari manusia, untuk mengejar, ya, kekaguman dan ketakjuban manusia, bukan untuk mengejar balasan di sisi mereka, bukan untuk meraih kedudukan di sisi mereka, tapi semata-mata untuk mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaba." Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, yaitu untuk mengerjakan salat, yaitu salat malam dengan penuh iman dan ihtisab, yaitu titik tolaknya yang mendorongnya untuk bangun malam mengerjakan salat pada malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya adalah dia mengharap pahala ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggabungkan dua hal ini untuk mengingatkan manusia agar hendaknya ya titik tolak amal mereka itu adalah iman, dan ujung dari amal mereka itu adalah mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia, ikhwan fiddin, itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sekehendaknya. Ya. Maka dari itu hendaklah kita tetap terus berdoa kepada Allah agar meneguhkan hati kita di atas agamanya, di atas keikhlasan dan keimanan kepadanya. Baik ketika kita akan mulai beramal, ketika beramal maupun sesudah beramal. Nah, terkadang seseorang itu dihampiri aral melintang di dalam amalnya, yaitu hal-hal yang mengusik keikhlasannya, hal-hal yang membuatnya terpalingkan dari tujuan sebenarnya. Maka seorang harus tetap memperhatikan hatinya di dalam beramal. Memang sebahagian amal itu adalah amal-amal lahiriah yang dilakukan oleh anggota jasmani kita. Namun peran dari hati atau kalbu itu sangat penting guna tetap menjadikan amal itu selalu ya senantiasa berada di atas jalur keikhlasan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Siapa saja yang memperhatikan sirah ya berisi kehidupan para salaf dari perkataan mereka maupun perbuatan mereka, ya pasti akan melihat bahwa para salaf dahulu berada dalam rasa takut dan harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan raja, senantiasa memelihara rasa takut dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun." والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu yang lain, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, yang telah mempersembahkan apa yang telah mereka persembahkan, yang telah beramal dengan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, dengan hati yang dipenuhi dengan rasa takut, ya wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka senantiasa takut. Mereka sudah beramal tapi mereka tidak merasa aman. Mereka sudah berkarya, bahkan karya mereka adalah karya-karya yang besar, amal mereka adalah amal-amal yang besar, namun hati mereka senantiasa takut, tidak merasa aman. Ya, tidak merasa aman. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Bahwasanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Amal perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Yang dipertanggungjawabkan itu dua-duanya, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah ketika turun ayat ini, ya, Aisyah membacanya, dan ada suatu hal yang mengganjal di hati Aisyah. Maka Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dengan hati yang takut. Apakah mereka orang-orang yang minum arak, yaitu minum khamr dan mencuri, yang telah melakukan kejahatan-kejahatan sementara hati mereka takut?" Suatu hal yang wajar kalau orang melakukan satu kejahatan, hati mereka merasa takut. Karena al-ismu itu maha kafir sadri. Ya wa karih ta'ayyat fali alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang apa? yang mengusik hati, ya, yang mengusik hati kita, dan kita tidak mau, benci dan tidak suka orang lain tahu, itu dosa. Nah, kalau orang melakukan dosa, mereka takut, itu wajar. Itu hal yang wajar. Semua orang seperti itu. Yang baik, yang soleh maupun yang soleh. Yang baik maupun yang jahat. Ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, maka hati mereka akan takut. Maha khatib sadrik. Satu yang mengganjal di dalam hatimu. Tidak enak hati kita ketika kita melakukan dosa. Walaupun ketika melakukan dosa itu kita tertawa dan tersenyum. Tapi pasti hati kita menolaknya. Hati sanubari kita, hati kita yang paling dalam pasti menolaknya. Orang-orang yang korupsi mungkin dia senyum-senyum melihat duit hasil korupsinya. Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Berat. Dia merasa bersalah. Itu adalah satu fitrah yang tertanam dalam hati manusia. Sejahat-jahatnya manusia, bagaimanapun bengis dan jahatnya, ketika dia melakukan satu kejaman dan perbuatan dosa, pasti akan terganjal dalam hatinya. Dia pasti meyakini dan mengetahui, merasakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Itu adalah suatu hal yang wajar, ada pada setiap manusia. Kita juga merasakan seperti itu. Al-ismu maha kafir sadri. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Wa karihta ayat tali alaihin nas. Dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Maka kecenderungannya adalah mereka berupaya untuk menutupinya. Ya, dengan sandiwara, dengan mimik wajah yang seolah-olah mereka tidak bersalah. Ya, tapi sebenarnya hati mereka menangis. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Maka Aisyah bertanya, apakah mereka orang-orang yang minum arak, yang minum khamar dan mencuri sementara hati mereka takut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, la ya bintas siddiq, walakinnahum alladziina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun Allah yataqabbala minhum ulaika alladziina yusari'uuna fil khairat. Tidak wahai putri siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang bersedekah, sementara mereka merasa takut, senantiasa takut. Takut apa? Amalan-amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudahkah kita mengiringi amal soleh kita dengan perasaan seperti ini? Atau kita merasa cepat puas? Kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan hingga kita terlena dan meninggalkan amal itu? Banyak orang-orang yang terkena penyakit futur karena hal ini, yaitu tidak mengiringi, ya, tidak menyertakan amal soleh mereka dengan rasa takut, dengan hati yang wajilah, dengan hati yang penuh dengan harap-harap cemas. Mereka takut dan cemas amal mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di atas kertas sudah memenuhi dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan sesuai sunnah. Kalau kita bicara dua syarat ini, tentunya salafus saleh kita adalah orang-orang yang terdahulu dan terdepan di dalam memenuhi dua syarat ini. Ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terdepan memenuhi dua syarat ini. Namun demikian mereka tetap menjaga rasa takut di dalam hati mereka. Ya, mereka khawatir amal-amal itu tidak diterima dan tidak berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka tetap terus menjaga konsistensi amal mereka. Ya, demikian. Karena menjaga amal itu bukan hanya ketika kita beramal atau sebelum beramal. Amal itu harus dijaga sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, hendaklah yang mendorong kita untuk melakukannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal, hendaklah kita menjaganya dari apa? Dari riya. Tetap menjaga keikhlasan di dalam beramal. Kalau ada hal-hal yang berupaya, yang berusaha untuk memalingkan kita dari keikhlasan kita itu, maka kita cepat kembali kepada keikhlasan tersebut. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ketika kita sedang beramal, di saat beramal, kadang-kadang muncul ya, bisikan-bisikan setan, ya, yang membuat kita kadang-kadang terpalingkan dari mana? Dari keikhlasan kita. Kadang-kadang muncul seperti itu di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah amal soleh yang kita lakukan, maka cepatlah kembali kepada keikhlasan kita. Nah, kemudian juga kita harus jaga ya, amal ini setelah kita beramal, setelah selesai amal itu kita lakukan, kita jaga agar jangan sampai pahalanya, ya, apa namanya, hapus dan hilang. Yaitu dari sum'ah, yaitu menceritakan amal dengan tujuan agar ya kita mendapatkan pujian, sanjungan di sisi manusia. Dan ini semua dapat merusak amal tersebut. Jadi amal itu harus dijaga sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Oleh karena itu, janganlah kita merasa cepat puas dan kita merasa apa namanya bangga ya dengan amal yang sudah kita lakukan. Senantiasalah waspada dan penuhilah hati kita dengan rasa takut, ya, cemas amal-amal tersebut tidak berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal-amal itu dari sesuatu yang dapat merusaknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang sudah berpuasa, yang sudah mengerjakan salat, mereka sudah bersedekah fi sabilillah, sementara mereka senantiasa takut amal-amal itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang bersegera, ya, yusari'una fil khairat. Orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, yang berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan, tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang telah mereka kerjakan. Demikian Ibn Qayyim. Ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Berapa banyak orang-orang yang terkena penyakit rujuk? Mungkin dia beramal seorang diri, tidak ada yang tahu. Ya mungkin ketika dia beramal dia ikhlas, tapi sudah beramal dia terserang penyakit ujub, ya, penyakit sum'ah, maka dia pun mengumbar amalnya. Dia bercerita ke sana kemari. Ya, dia memamerkan amal-amalnya padahal ketika dia beramal tidak ada ya satu orang pun yang melihatnya. Ya, mungkin dia ikhlas ketika dia beramal tersebut, tapi begitu selesai amal dia lalai, dia lengah, dan setan senantiasa mencari kelemahan manusia. Di mana manusia itu lemah? Maka tatkala dia lengah, tatkala dia lemah, disitulah setan masuk. Mulailah dia tak kuasa untuk segera menceritakan amalnya, untuk menuai pujian, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mengejar materi-materi duniawi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu janganlah kita merasa aman ya dari makar Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman ya dari pembatal-pembatal amal ini, dan merasa aman dari tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum mukminin yang bersegera dalam kebaikan dengan sifat yang paling baik. Walaupun mereka telah melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tapi mereka senantiasa merasa takut amalan mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kafirin, itulah yang harus senantiasa kita pelihara. Itulah hal yang seharusnya senantiasa kita jaga. Ya, agar jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang merugi, yang telah beramal tapi tidak mendapatkan apa-apa dari amal ibadah kita. Nah, di sini kita sebutkan ada 21 penyebab ya batalnya amal atau hapusnya amal. Tentunya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu naik turun, ya, yazid wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia naik dengan ketaatan dan dia turun karena kemaksiatan yang dilakukan. Sebahagian kaum qadariyah, yaitu salah satu kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah dan para salaf, berpendapat bahwa keburukan dapat membatalkan kebaikan. Maka keimanan tidak bermanfaat jika disertai kemaksiatan. Mereka memvonis, yaitu memvonis kafir orang-orang yang berbuat maksiat dan membatalkan seluruh amalnya, tetap vonisnya kekal di dalam neraka. Ini manhajnya Qadariyah, Mu'tazilah, ya, dan Khawarij. Mereka mengatakan apabila melakukan satu amalan kekufuran atau melakukan satu kemaksiatan dosa besar, maka hapuslah seluruh amal-amalnya. Dalam hal ini mereka bersikap ekstrim, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang insan, lalu diponis orang itu hapus seluruh amalnya, tidak bermanfaat seluruh amalnya, dia kafir. Khawarij mengatakan mereka kafir di dunia dan di akhirat. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan di dunia manzilah baina manzilatain. Dia tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan mukmin. tapi di akhirat mereka tetap vonisnya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini adalah pandangan yang terlalu ekstrim di dalam meyakini batalnya amal seseorang. Nah, di sana ada kaum yang kebalikannya, yaitu kaum Murji'ah, yang mengatakan bahwa iman tidak akan bertambah, tidak akan hapus, tidak akan terusik apa-apa dengan maksiat dan dosa yang dilakukan. Ya, iman seorang pelaku maksiat sama kedudukannya dengan iman Jibril, iman Abu Bakar, Umar, dan para sahabat. Tidak akan bertambah dan tidak akan terhapus. Ini juga merupakan pandangan yang ekstrim. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ya sebagai umat yang wasat, pertengahan dalam segala hal. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa di sana ada beberapa perkara yang bisa membatalkan amal seseorang, tapi tidak membuatnya keluar dari Islam. Apa? Tidak membuatnya keluar dari Islam. Nah, di sana ada pembatal-pembatal amal yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, jadi dalam masalah ini ada tafsir dan perincian. Nah, berikut ini beberapa pembatal-pembatal amal. Yang pertama, ikhwan fillah, ini adalah yang pokok, ini adalah yang inti. Pembatal amal pertama adalah kufur, syirik, murtad, dan nifaq. Ya, kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, dan kemunafikan, nifaq, i'tiqadi, ini dapat menghapus seluruh amal. Menghapus seluruh amal. Apabila seorang mati di atas kekafiran, di atas kemusyrikan, di atas kemunafikan, di atas kemurtadan, maka hapuslah seluruh amal kebaikannya. Hapuslah seluruh amal kebaikan yang telah dikerjakannya, seolah-olah dia tidak pernah melakukannya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya haba'an mansur, seperti debu yang diterbangkan angin, yaitu tidak ada faedah dan tidak ada manfaat apa-apa baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agama Allah lalu dia mati dalam kekafirannya, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia hapus amalannya di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat, amal-amal yang telah dikerjakannya tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berfaedah sama sekali bagi dirinya. Dan mereka itulah penghuni neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini balasan atas orang-orang yang yartadid an dini, murtad dari agama. Ya, hukum duniawinya, hukum hududnya adalah man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang menukar agamanya, yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah. Murtad ini adalah dari Islam kepada kekafiran. Maka hukumnya ya Amirul Mukminin, ya Waliul Amri, hakim itu boleh memvonisnya dengan hukuman mati. Tetapi yang berhak untuk melakukan eksekusi hukumnya adalah Waliul Amri, ya bukan masyarakat biasa. Ada orang murtad lalu dihabisi, bukan. Yang berhak melakukan ini adalah waliul amri. Nah, itu hukumnya, hukum duniawinya. Dan hukum akhiratnya habitat amaluhum, hapus amal mereka ya di akhirat nanti. Artinya tidak ada kebaikan sama sekali yang tercatat di dalam lembaran amal mereka, terhapus seluruhnya. Kalau dulunya dia pernah sholat, pernah puasa, pernah zakat, atau apa namanya, melakukan kebaikan-kebaikan, mungkin jihad fisabilillah, ya kemudian dia tutup usianya, dia tutup hidupnya dengan kemurtadan, maka hapus itu semua. Hapus itu semua. Maka dari itu ikhwan fillah, tidak ada perkara yang lebih penting daripada ya mati di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna. Wala tamutunna. Apa artinya wala tamutunna? Siapa yang bisa bahasa Arab? Wala tamutunna apa artinya? Apa artinya wala tamutunna? Hah? Wala tamutunna apa artinya? Jangan kamu mati. Di situ ada nun taukid tsaqilah. Fungsinya apa? Fungsinya penegasan ya, ta'kid. Artinya ditekankan, jangan kamu mati. Jangan sekali-kali kamu mati. Saya tanya dulu, ada yang enggak mati di sini? Ya, bisa orang itu enggak mati. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dzaiqatul maut, setiap orang pasti mati. Setiap jiwa pasti merasakan mati, tapi Allah melarang mati. Wala tamutunna. Jangan kamu mati, dilarang mati. Dilarang kita mati. Padahal mati itu pasti. Padahal mati itu pasti. Bagaimana ini ya Allah? Bagaimana kami pasti mati dan Engkau tetapkan kami mati, tapi Engkau melarang dalam ayat ini kami mati? Iya, dilarang mati, dilarang keras mati, illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam keadaan muslim. Larangan keras mati dalam keadaan selain Islam, ikhwan fil jannah. Itu menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya mati di atas Islam. Tetap menjaga keimanan, ketauhidan. Ya, kemarin kita sebut menjaga segel kita. Dalam hal ini peran orang tua sangat besar untuk menjaga segel tauhid kita agar jangan sampai rusak sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian penekanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang telah berbuat syirik. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka itu sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amalnya, sia-sia amal kebaikannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memutuskan orang-orang musyrik kekal di dalam neraka, hapus seluruh amal kebaikannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum." Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan pada hari akhirat, maka akan hapus amal-amal kebaikan mereka, amal-amal mereka. Demikian pula wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah hapus amal-amal kebaikan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu wahai Rasul, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kamu berbuat syirik, kita tahu bahwasanya ini tidak akan terjadi. Nabi tidak akan berbuat syirik, tapi Allah memberikan peringatan. Seandainya Nabi saja, kalaulah itu terjadi, dan itu tidak akan terjadi, berbuat syirik, maka pasti juga akan batal, akan hapus amalmu. Itu ancaman yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan kita katakan akan terjadi juga atas umatnya. Akan tertuju juga kepada umatnya. Peringatan ini ditujukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tingginya kedudukan kita, apapun status yang telah kita sandang, kalau kita telah berbuat syirik atau melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah layah batanna amalu. Akan hapus amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula kepada seluruh nabi, telah menyebutkan nabi-nabi ya yang ada di dalam Al-Qur'an, disebutkan 25 nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka satu persatu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalaulah nabi-nabi itu, ke-25 nabi itu, mereka melakukan satu kesyirikan atau melakukan perbuatan syirik, "Walau asyraku," kalau mereka berbuat syirik, "la habita anhum ma kanu ya'malun." Akan hapuslah apa-apa yang telah mereka lakukan dahulu. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan umat manusia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin yaumin la raiba fi, nada munadin, man asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan, fa yatlubu thawabahu indahu, fa innallaha aghna al aghniya'i 'anil syirki." Nabi mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama siapa manusia? Adam alaihissalam. Yang terakhir belum ada catatannya. Ya. Pada hari yang tidak ada keraguan padanya, itu hari kiamat, maka seorang penyeru akan berseru, barang siapa yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya yang dia lakukan untuk seseorang, ya, dia melakukan suatu ketaatan dan dia lakukan itu untuk seseorang yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia meminta pahala darinya. Silakan dia minta pahala dari orang yang karena orang itulah dia melakukan amalan tersebut. Dia sekutu, dia bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam amalnya itu. Silakan dia minta balasan pahalanya kepada orang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala paling tidak membutuhkan kepada kemusyrikan. Allah tidak membutuhkan sekutu. Silakan dia meminta pahala dari orang tersebut, dari orang yang dilakukan amal itu karenanya. Ikhwan fillah azan ya Allah wa ayyuhal jami'. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis qudsi, ya Allah berkata, ya man amila amalan asyraka fihi ma hiya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Berarti siapa yang melakukan satu amalan, dia kerjakan amalan itu, ya. Lalu dia sekutukan aku bersama yang lainnya di dalam amalan tersebut, maka ya taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memberikan balasan apapun kepada orang tersebut, ya, kepada orang tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di dalam hal ini ikhwan fillah ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, tetapi mereka telah mengamalkan sebahagian perbuatan baik? Ya, ada orang kafir rajin juga dia bersedekah. Bahkan sedekah merupakan salah satu ritualnya. Ya, kalau dia mau buka usaha dia sedekah kan begitu ya. Punya rumah baru sedekah, punya mobil baru sedekah kan begitu. Orang Cina biasa seperti itu. Mereka punya apa namanya? Punya satu ritual yaitu bersedekah. Ini kebaikan, membantu orang kan begitu ya. Kita lihat sebagian penganut-penganut agama lain juga melakukan hal-hal semacam ini. Ya, jadi pertanyaan, apakah kebaikannya itu tercatat baginya nanti atau tidak tercatat apa-apa? Kita katakan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Jadi Allah juga membedakan antara orang kafir yang baik hati dengan orang kafir yang tidak punya kebaikan sama sekali. Allah tidak menyia-nyiakan kebaikannya. Allah akan memberikan balasan baginya di dunia. Namun di akhirat dia tidak akan mendapatkan hitungan apapun. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan keutamaan apapun, kemuliaan apapun dari amal kebaikannya. Tidak, dia akan menjadi mulia dengan sedekah yang dikeluarkannya di dunia. Jika dia mati dalam keadaan kafir. Ya, jika dia mati dalam keadaan kafir. Tapi di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya. Akan memberikan balasan kepadanya. Oleh karena itu antum jangan heran kalau ada sebagian orang kafir yang memulai usahanya dengan bersedekah, maju usahanya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Demikian yang paling penting. Ma'azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, yaitu dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan perhiasan dunia dan kebaikannya, niscaya kami memberikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan memberikan balasannya di dunia, di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Wa hum fiha la yubghasun. Mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala akan beri hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu merupakan kebaikan pula? Ya? Demikian. Akan tetapi, ulaika alladziina laisa lahum fil aakhirati illan naar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka, kecuali siksa, kecuali azab. Dan lenyaplah, hapuslah di akhirat nanti apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hapus kebaikan-kebaikan mereka nanti di akhirat, walaupun mereka mencicipi hasil dari kebaikan mereka di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha wa fi riwayatin yusabu 'alayha. Ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al-kafir fa yut'amu bihasanatin ma 'amila biha fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanatun yujza biha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kebaikan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencurangi kebaikan seorang mukmin, tidak akan merugikan seorang mukmin sedikit pun. Allah akan memberinya, yaitu memberinya pahala berupa rezeki di dunia dan balasan di akhirat. Jadi kebaikan mukmin di dunia, ya, kalau dia niatkan ihtisab lillah, dorongannya adalah iman, dia akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapat balasan. Yang disegerakan di dunia itu adalah balasan busra, kabar gembira, yaitu disegerakan balasannya di dunia. Dan juga kalau tidak dapat, maka dia akan mendapatkan balasannya secara sempurna di akhirat. Itu orang mukmin. Ya. Adapun orang kafir, ia mendapat makanan, karunia makanan, rezeki makanan, minuman, ya, materi dunia dan lain sebagainya, ya, dengan kebaikan yang ia lakukan di dunia. Ya, mungkin dia bisa kaya raya, ya, dia bisa punya harta yang banyak, uang yang banyak, mungkin karena kebaikan yang dilakukan di dunia. Ya, di dunia. Sehingga apabila ia telah pulang ke akhirat, tidak ada satupun kebaikan yang bisa, ya, diberikan balasan untuknya. Habis seluruhnya, timpang. Bahkan dia harus mempertanggungjawabkan kekafirannya. Harus mempertanggungjawabkan apa? Kemusyrikannya. Harus mempertanggungjawabkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Orang kafir yang melakukan kebaikan dan mati di atas kekafiran. Yang kedua, ikhwan fillah, orang kafir apabila dia masuk Islam dan wafat di atas keimanan, mati di atas Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus, Allah Subhanahu wa taala akan ganti semua kesalahannya dan akan dituliskan untuknya kebaikan yang pernah ia lakukan sebelum ia masuk Islam. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya sebelum Islam itu akan ditulis sebagai sebuah kebaikan di dalam Islam dan akan diberi ganjaran di dunia maupun di akhirat. Apabila dia masuk Islam kemudian mati di atas Islam, demikian kan itu. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu." Apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya. Ini artinya di sana ada orang-orang yang masuk Islam tapi tidak bagus keislamannya. Ada orang yang mau masuk Islam karena mau kawin, kan begitu ya. Ada yang karena tujuan-tujuan duniawi, ya, baru dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam ternyata tidak bagus keislamannya. Sudah punya anak, murtad kembali. Banyak itu kasus-kasus seperti ini. Nah, mau masuk Islam pernah kawin dengan muslimah, masuk Islam dia. Tapi begitu sudah punya anak, satu dua anak, kemudian dia kembali kepada agamanya sebelumnya, kembali murtad. Kemudian dia bawa anak-anaknya kepada kemurtadan, kekafiran, waliyadzu billah. Nah, ini adalah orang-orang yang dikecualikan di sini. Mereka Islam tapi tidak bagus keislamannya. Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu. Apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus pula keislamannya, kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kulla sayyatin kana azlafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis setiap kebaikan yang pernah ia lakukan, ya, baik setelah Islam maupun sebelum Islam, dan akan dihapus darinya setiap kejelekan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ya. Karena at-taubatu tajibu ma qablaha. Taubat itu, ya, masuk Islamnya seorang merupakan taubat terbesar, ya, dari seorang hamba masuk Islam dia. Artinya ini adalah dia telah melakukan suatu taubat terbesar di dalam hidupnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya, keburukan-keburukan, ya, syirik yang pernah dilakukannya, kejahatan yang pernah dilakukannya sebelum Islam. Tsumma kana ba'da dzalikal qisas. Kemudian setelah itu akan dilakukan qisas. ya, yaitu kebaikan akan dihitung ya, sampai 10 sampai 700 kali lipat, dan setiap kejelekan dihitung 1, kecuali Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya, di dalam pemberian hadiah ya, pahala dan pemberian hukuman. Bagaimana perbandingannya? Buat satu kebaikan 10. Bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700. Bahkan sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Tapi untuk kesalahan Allah hanya nulis 1. Nah, saya sebutkan di dalam buku Mencetak Generasi Rabbani, bagi para orang tua di dalam memberikan ya hadiah ya dan hukuman kepada anak, harus memperhatikan sisi ini. Orang tua itu kadang-kadang ada yang tidak adil dan bersikap berlebih-lebihan. Untuk satu kesalahan anak, ia menimpakan hukuman yang berlebih-lebihan hingga menjatuhkan mental anak. Sementara kebaikan tidak dilirik sama sekali, bahkan tidak dihargai sama sekali. Ini keliru. Nah, nanti mungkin ada kajian ataupun pembahasan tentang buku ini di lain waktu. Tapi ini satu kesalahan fatal bagi orang tua ya, ibu dan bapak, ketika menimbang antara pemberian hadiah balasan dengan apa hukuman. Ada yang hanya melakukan pendekatan negatif, hanya melihat kesalahan-kesalahan anak. Yang disorot itu adalah kekurangan dan kesalahannya, sehingga anak itu merasa terus bersalah, ya, terus takut dan tertekan. Ya. Dan setiap kesalahan seolah-olah dia akan apa, mendapatkan hukuman yang berlebih-lebihan. Ya, seolah-olah tidak ada kebaikannya, hingga menjadi kerdillah mental anak ini. Ya. Adapun kebaikan-kebaikannya, prestasinya tidak pernah, bahkan ya jangankan diberi hadiah, ya diberi ucapan selamat ya, atau diberikan pujian untuk meningkatkan ya, kita katakan moralnya, untuk meningkatkan semangatnya dan motivasinya, tidak pernah diberikan sama sekali oleh kedua orang tuanya. Sehingga dia merasa tidak pernah merasa memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Ini adalah satu cara pendekatan yang salah kepada ini. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan kepada hamba, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Bahkan sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Itu kebaikan. Berbuat kesalahan hamba itu cuma ditulis 1. Ya, 1 dosa saja. Maka dari itu di dalam Islam targhib itu didahulukan daripada tarhib. Basyiru wa la tunfiru. Beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Ya, bisyarah ini indar, ya. Indar artinya memberikan peringatan, harus disertai dengan apa? Bisyarah, yaitu memberikan kabar gembira. Begitulah ya apa namanya keseimbangan dan kesetimbangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an tidak melulu berbicara tentang neraka, kan begitu ya? Pasti ada prolog yaitu pembicaraan tentang surga. Ya, bahkan di dalam banyak ayat itu mana lebih dulu diceritakan, tentang surga atau tentang neraka? Tentang surga dulu, tentang kenikmatan-kenikmatannya baru ya tentang neraka. Bahkan kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang berisi tentang targhib untuk mengejar surga, sifat-sifat surga dan penghuninya itu lebih banyak daripada yang menceritakan tentang apa? Siksa neraka dan penghuninya. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullahi wa rahmah. Itu hendaknya menjadi pelajaran bagi setiap orang tua. Baik, agak menyimpang sedikit dari materi, agak mengapa ya. Kita kembali. Jadi Ibnu Qayyim azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, orang kafir yang masuk Islam, maka dia akan membawa kebaikan yang telah dilakukannya sebelum Islam. Jika dia mati dalam keadaan muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ibadah yang dulu pernah aku lakukan semasa jahiliyah? Ibadah yang pernah aku lakukan semasa jahiliyah ya, berupa sedekah, memerdekakan budak, menyambung tali silaturahim, apakah ada pahalanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah menjawab, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam di atas kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu. Jadi ini menambah motivasi orang-orang supaya masuk Islam, bahwa kebaikan-kebaikannya tidak sia-sia. Kalau kita bicara kepada orang kafir, kamu masuk Islam, kebaikan-kebaikan tetap terhitung, tetap terhitung. Setelah kamu masuk Islam itu tetap terhitung, bukan mulai dari nol. Jangan gambarkan atau mendakwakan Islam kepada orang, ya kemudian kita gambarkan kepadanya masuk Islam berarti mulai dari nol. Tidak, ya, tidak mulai dari nol dia. Kebaikan-kebaikannya sudah tercatat apabila dia masuk Islam dan mati di atas Islam. Beda halnya jika dia melakukan kebaikan-kebaikan itu tapi dia tidak mau masuk Islam dan mati di atas kekafiran, maka tidak bermanfaat sama sekali. Ya, seperti ada dulu pada masa jahiliyah seorang yang bernama Abdullah bin Jarhan. Orang ini terkenal dengan kebaikannya. Ya, terkenal dengan kebaikannya. Semua orang Arab mengetahuinya. Kenapa? Ya, karena rata-rata mereka pernah dijamu oleh Abdullah bin Jarhan. Ya, ia menyiapkan satu periuk yang besar untuk memasak makanan bagi para tetamu. Siapa saja yang diundang maupun yang tidak diundang, ya silakan makan dari apa? Dari hidangannya. Dia menyembelih ya beberapa ekor unta untuk melayani para tetamu tanpa hitung-hitung, ya tanpa harus pakai undangan. Siapa saja yang mau berkunjung datang dia jamu. Begitulah kebaikan Abdullah bin Jarhan ini, ya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah Abdullah bin Jarhan ini gemar menyambung tali silaturahim, memberi makan orang miskin, ya, memuliakan tamu. Apakah itu bermanfaat baginya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, ya Aisyah. Tidak bermanfaat wahai Aisyah." Walaupun dia macam Sinterklas kan begitu sekarang bagi-bagi harta gitu, tanpa hitung, tanpa hisab. Ya seperti sekarang ini apalagi zaman-zamannya apa namanya? Zaman-zamannya pemilihannya, pilkada, pemilu kada. Wah, itu banyak bermunculan Sinterklas-Sinterklas gitu ya. Bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako dan begitu sebagainya. Apakah itu bermanfaat baginya? Ya mungkin untuk hitung-hitungan duniawi ya, kepentingan duniawi mungkin bermanfaat. Mungkin menang pemilu kada kan gitu ya. Dengan kebaikan yang disebar mungkin. Karena Allah akan memberikan balasan di dunia. Tapi di akhirat Nabi mengatakan la ya Aisyah, tidak ya Aisyah. Innahu lam yakul yawman, karena satu hari pun dia tidak pernah mengatakan rabbighfirli khathiati yawmaddin. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kesalahanku pada hari berbangkit. Artinya dia ternyata tidak beriman kepada hari akhirat. Ya dia orang kafir dan mati di atas kekafiran dan kebaikannya itu tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali. Nah, apabila kita telah menyadari hal ini, kawan-kawan, maka di sana ada satu kesalahan yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Bila mereka melihat penyimpangan kaum muslimin, kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, keburukan akhlak dan perangai kaum muslimin, maka mereka mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani lebih baik dari mereka. Maksudnya ahli maksiat dari kaum muslimin, ya. Lalu dibandingkan dengan apa? Orang Yahudi dan Nasrani yang mungkin baik hati seperti Sinterklas tadi. Lalu dia mengatakan, oh, orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripadanya. Nah, ini adalah satu ucapan yang keliru. Bagaimanapun buruknya kaum muslimin, tapi mereka memiliki kebaikan yang melebihi kebaikan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Karena kebaikan orang kafir itu hanya bermanfaat di dunia, sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka di akhirat. Adapun kebaikan kaum muslimin, ya, itu akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Ya, kebaikan mereka akan terus bermanfaat sampai akhirat. Mereka akan selamat dari kekekalan dari api neraka. Ya, dengan iman yang mereka miliki, dengan Islam yang mereka pegang, yang mereka pertahankan sampai mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala, itu bermanfaat bagi mereka. Itu membuat mereka lebih baik dan jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bagaimanapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Ikhwanifidin, rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu yang pertama, ikhwanifidin. Yang kedua, di antara pembatal amal itu adalah riya. Riya adalah melakukan satu amalan untuk mengejar sebutan, pujian, sanjungan dari manusia. Baik, riya, ikhwanifiddin. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahaya riya ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Riya yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Maka wail, binasalah dan celaka besarlah bagi orang-orang yang salat. yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam di sini orang-orang yang yuraun, yang riya di dalam amalnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, ya, buruknya riya ini, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang berinfak karena riya, mengejar sebutan, mengejar materi dunia, yang mengejar kedudukan di tengah-tengah manusia, berbuat riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Maka permisalannya adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti batu yang licin. Seperti batu licin, ya. Yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Jadilah batu itu bersih dan licin kembali. Kalau ada batu licin, batu yang licin, kemudian ada tanah di atasnya, tertimpa hujan lebat, maka bagaimana apa yang terjadi atas tanah yang ada di atas batu itu? Akan hilang. Seperti itulah amalan orang-orang yang riya. Ya, dia telah menaruh amal-amalnya itu, ya, di atas timbangan kebaikannya, ternyata habaan mansura. Apa sebabnya? Karena riya yang dilakukannya. Ikhwan fillah, jazakumullah khairan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, Nabi memperingatkan kepada kita bahaya riya ini, bahwa riya itu bisa menghapus amal ibadah seseorang. Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ar-riya, kata Nabi, yaitu riya. Riya walaupun syirik kecil, tapi dia dosa besar. Yaqulullahu yawmal qiyamah idza juziyan nas. Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat nanti ketika manusia akan diberikan balasan atas amal-amal mereka. Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Allah akan berkata kepada mereka, pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian berbuat riya kepadanya, yang kalian tujukan amal mereka untuknya, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bertenang untuk memberikan pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk mencari pahala itu di sisi mereka, orang-orang yang kita telah berbuat riya kepada mereka. Apakah kita dapatkan balasannya? Ya, sementara mereka juga mengharapkan ya balasan ataupun pahala dari kita dan tidak memiliki apa-apa di akhirat. Nah, demikian Ibn Fidin. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala ukhirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan tentang satu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada masihid dajjal? Asyirkul khafi. Nabi mengatakan syirik tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi? Nabi menjelaskan, ayyakum ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Yaitu seorang laki-laki bangkit, bangun, mengerjakan salat. Lalu dia membaguskan salatnya. Ya, dia membaguskan salatnya. Kalau biasanya salatnya 1 menit jadi 10 menit. 9 menitnya untuk siapa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk calon mertua. Ya, dia membaguskan salatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Jadi riya ini, potensi riya ini muncul apabila kita melakukan amalan itu di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi potensi riya itu besar kemungkinan munculnya ketika kita melakukan satu amalan di tengah-tengah manusia, dalam pandangan manusia. Disitulah muncul potensi riya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk menyembunyikan amal, merahasiakan amal. Kalau amal itu tidak bisa kita lakukan tanpa dilihat oleh orang lain, maka lakukanlah tanpa dilihat oleh orang lain. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan, misalnya salat berjamaah ya di masjid, itu enggak bisa disembunyikan. Enggak bisa kita menghilangkan begitu ya. Jadi invisible man kan begitu, enggak nampak. Enggak mungkin. Ya. Nah, itu tidak mungkin disembunyikan, tapi jagalah keikhlasan. Nah, pada amal-amal yang bisa kita sembunyikan dan bisa kita rahasiakan, maka dianjurkan agar kita mendahulukan untuk merahasiakannya. Maka dari itu saya katakan bahwa salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh manusia pada saat ini adalah mengerjakan sholat sunat rawatib di rumah. Ini sunnah nyaris ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak dari mereka atau mayoritas dari mereka, bahkan bisa kita katakan yang salafi maupun yang non-salafi, ya, tidak melaksanakan sunnah ini. Kebanyakan dari mereka melakukan sholat-sholat sunat rawatib ini di masjid. Padahal yang terbaik adalah mengerjakannya di rumah. Jadikanlah ya sebagian dari sholatmu di rumah. Jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan, yaitu tidak mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi ikhwan fil din, kalau bisa sholat-sholat sunat rawatib ini dikerjakan di rumah. Banyak sekali faedah-faedahnya. Salah satu di antaranya adalah guna melatih keikhlasan kita, membiasakan kita beramal tanpa dilihat oleh orang lain, jauh dari pandangan manusia. Kadang-kadang ada sebagian orang yang baru termotivasi untuk melakukan amal apabila dia beramal di tengah-tengah manusia. Jadi ini perlu latihan. Salah satu latihan meraih keikhlasan adalah melatih diri untuk menyembunyikan amal. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan ya, untuk balasan menyembunyikan amal ini khusus, istimewa dia. Ada orang bersedekah, tapi tidak semua orang bersedekah itu sama derajatnya dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan satu bentuk sedekah dari sekian banyak jenis-jenis sedekah dan jenis-jenis manusia yang bersedekah, yaitu ya rajulun, seorang laki-laki ya yang berinfak dengan tangan kanannya, tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, dia bersedekah dengan sebuah sedekah dan dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lama ya shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu dia menyembunyikan amalnya, hingga tangan kiri enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Coba lihat betapa dekatnya tangan kiri dengan tangan kanan, dia selalu berdampingan. Ya, sebagian ulama menafsirkan yaitu pasangan hidupnya, anak istrinya tidak tahu apa yang disedekahkan olehnya. Ya, apalagi tetangga, apalagi teman, kan begitu, yang jauh rumahnya. Istri, anak istrinya dia tidak tahu ya apa yang telah disedekahkannya. Demikian yang berikutnya. Jadi ini berbeda dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Ya, berbeda dengan sedekah-sedekah yang lain. Balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di bawah naungan, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah yang lain yang ditampakkan, ya. Ia berpahala juga, tapi tidak memiliki keistimewaan seperti ini, kualifikasi. Ya, tidak mendapatkan keistimewaan seperti ini. Demikian juga menangis karena takut kepada Allah. Di sana banyak orang menangis. Ada yang menangis karena ya, untuk show kan begitu ya, pertunjukan. Kebetulan masuk TV kan begitu ya. Atau di tengah-tengah manusia menunjukkan tangisnya. Wallahu a'lam apa niatnya. Itu urusan dia dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kita lihat orang nangis di apa namanya? Di tengah-tengah keramaian kan gitu, menunjukkan kekhusyukannya, tawadunya, tadarruknya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi musim-musim ini majelis zikir kan gitu ya, nangis pada menangisan kan gitu ya, berdoa, menitikkan air mata. Ya, disorot oleh kamera, dilihat oleh ya apa namanya? Oleh jutaan pemirsa di seluruh tanah air kan begitu. Wallahu a'lam apa niatnya? Yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu jenis tangisan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, berbeda dengan yang lainnya. Ada satu jenis zikir yang berbeda dengan zikir-zikir yang lainnya. Apa jenis zikir dan tangisan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, rajulun dzakarallaha khalian. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian, seorang diri. Fafadat aina, hingga meneteslah air matanya. Zikir juga dia, nangis juga dia. Tapi berbeda ini balasannya. Beda balasannya. Kenapa? Karena dia melakukannya khalian. Maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, ya, menyembunyikan amal, merahasiakan amal itu perlu latihan. Hingga orang itu terbiasa, termotivasi melakukan amal walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Allah bisa karena biasa, kata bapak kita. Tapi kalau kita membiasakan diri baru semangat beramal, ya ketika melihat atau dilihat oleh orang lain di tengah-tengah keramaian, ya maka ya kita berpotensi untuk jatuh kepada riya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, ya para ulama bahkan menulis buku Al-Atqiya Al-Akhya, orang-orang takwa yang tersembunyi. Ada bukunya, tebal begini, sudah terjemahkan itu. Bagus, cerita tentang bagaimana para salaf dulu menyembunyikan amal-amal mereka. Ya, Al-Atqiya Al-Akhya, kalau tidak salah judulnya dalam bahasa Arabnya. Orang-orang takwa yang tersembunyi. Ya, bertolak dari hadis Nabi, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa, kaya hati lagi tersembunyi. Kemudian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Perkara yang ketiga yang dapat menghapus amal seseorang adalah mengungkit-ungkit sedekah atau kebaikan serta menyakiti orang yang telah diberi kebaikan atau diberi sedekah. Kalau kita pernah berbuat baik kepada seseorang, maka jangan suka diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Pernah menolong seseorang, baik itu berupa materi maupun jasa, ya, bukan hanya materi, tapi jasa juga. Maka janganlah kita suka mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit, menyebut-nyebut, ya, kebaikan yang telah kita lakukan itu, dan menyakiti hati orang yang telah diberi kebaikan. Orang yang telah kita beri itu adalah suatu akhlak yang sangat buruk, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita merasa berjasa kepada orang yang telah kita beri sedekah dengan kata-kata, wah kamu kan dulu kalau enggak saya bantu melarat kamu. Jangan seperti itu. Kita cuma perantara. Harta itu juga kan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya dulu yang hadir di sini, siapa di antara kita di sini yang dapat rezeki langsung dari langit, turun dari langit seperti manna dan salwa? Siapa? Yang rezekinya turun dari langit langsung, gitu ya. Seperti manna dan salwa kepada Bani Israel. Ada? Ada. Saya tanya dulu, dari mana antum dapat duit? Hah? Kerja ya, kerja. Coba lihat pekerjaan antum, apakah hanya antum yang terlibat di situ atau banyak pihak yang terlibat? Banyak pihak yang terlibat. Jadi rezeki kita itu juga melalui perantara orang lain. Maka enggak ada di antara kita di sini yang dapat rezeki turun dari langit. Sadari itu. Jangan merasa, wah ini kan hasil usaha seperti Korun. Ya, lalu dia sombong dengan apa? Dengan kekayaan yang dimilikinya. Seolah-olah rezeki itu dia peroleh langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara orang lain. Ingat, rezeki itu sampai ke tangan kita melalui orang lain. Boleh jadi karena doa orang lain, kita enggak tahu. Boleh jadi karena jasa orang lain, kita enggak tahu. Maka oleh karena itu janganlah kita merasa punya jasa yang besar kepada orang-orang yang telah kita beri. Ya, kita beri sedekah. Ini dapat menghapus pahala sedekah kita, pahala kebaikan kita, ya, menyakiti orang yang telah diberi barifidin, apalagi merendahkan martabatnya. Ya, merendahkan martabatnya. Atau olah-olah kita mencari pamrih dari kebaikan yang telah kita apa? Kita berikan. Yang lebih jelek lagi adalah ya menyakiti dan merendahkan kedudukannya. Ya. Memang Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Tapi tidak etis itu kalau diucapkan oleh yang memberi. Sambil memberi dia mengatakan, ini pula tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ya, secara apa namanya, secara etika itu tidak baik, ikhwan fillah. Itu bisa menyakiti hati orang yang diberi, ikhwan fillah. Na'udzubillahi Allah wa iyyakum minan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, tsumma la yudzi'una ma anfaqu manna wa la adha, lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang telah dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan tidak pula menyakiti perasaan yang menerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, jadi janganlah kita iringi dengan manna wal adha. Menna artinya menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian. Ada menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan, janganlah kamu hapus pahala sedekahmu dengan al-manna wal adha, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Jadi abaikan saja apa yang sudah kita berikan, anggap itu lillah, sudah untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita berikan kepada yang berhak. Ya, jangan kita merasa punya jasa kepada orang yang telah kita beri, lalu kita mengharapkan balasan darinya. Ya, mengharapkan ucapan terima kasih atau apa untuk mendapatkan balasan yang lebih. Wala tamnun tastaqdir. Janganlah kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Wah, aku buat baik kepada dia, nanti kalau dia berhasil, dia harus memberikan balasan yang lebih banyak daripada yang aku beri. Ini namanya tidak tulus. Ada orang yang memberi tapi ada embel-embel tertentu. Ya, dia ingin mendapatkan manfaat dari pemberiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamnun tastaqdir." Janganlah kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Hendaklah kita melakukan kebaikan, memberi makan, kemudian ya kita katakan membantu orang dengan uang kita, dengan harta kita atau dengan kedudukan kita, ya. Janganlah kita mengharapkan balasan yang lebih darinya. Wa yuthimuna al-ta'ama la hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan jaza itu balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Baik. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah khairan jami'an, yang selanjutnya adalah mendustakan takdir. Kufur kepada takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla." Tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima dari mereka tebusan apapun. Tidak menerima alasan apapun dari mereka dan tidak menerima tebusan apapun dari mereka. Ada tiga. Nabi mengatakan, afun orang yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa mannanun, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikannya. Dan yang ketiga adalah wa mukadzibun bil qadri, orang yang mendustakan takdir, orang yang tidak beriman kepada takdir. Jadi mendustakan takdir itu termasuk salah satu ya perkara yang bisa menyebabkan amal kita hapus, kebaikan kita tidak berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menerima tebusan apapun dari kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis ini masyhur dengan hadis Jibril. Ya, hadis Jibril tahu ya, hadis Jibril. Yaitu Jibril yang datang kepada Nabi dalam bentuk manusia dan bertanya tentang apa? Islam, iman dan ihsan. Sebenarnya hadis ini panjang sekali. Ada latar belakangnya. Ada latar belakang asbabul wurud namanya. Ya, asbab al-wurud terjadinya hadis ini, peristiwa ini. Disampaikannya hadis ini oleh Abdullah bin Umar ya kepada kaum muslimin. Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mur. Ia berkata, orang-orang atau manusia yang pertama kali berbicara tentang takdir adalah Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah. Yang pertama kali mengingkari takdir di Basrah bernama Ma'bad al-Juhani. Maka aku bersama temanku yang bernama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi untuk berhaji atau berumrah. Pergi haji atau pergi umrah. Kami berkata, kalau kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, kita akan bertanya kepadanya tentang masalah ini, yaitu masalah takdir. Maka kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar yang ketika itu sedang masuk masjid. Kami pun memepet beliau, yaitu menggandeng kanan dan kiri. Maka aku dan temanku, aku berada di sebelah kanan dan temanku berada di sebelah kiri. Maka aku merasa bahwa temanku menyerahkan pembicaraan kepadaku, ya, tentang hal ini. Maka aku pun berkata, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman adalah kunyah Abdullah bin Umar. Sesungguhnya telah muncul di negeri kami, yaitu di Basrah, orang-orang yang membaca Al-Quran, mencari ilmu, dan mereka berbicara semaunya. Mereka mendustakan takdir. Yahya bin Ya'mur pun menyebutkan tentang mereka. Dan mereka menganggap bahwa takdir itu tidak ada, dan semua perkara ini adalah onuk, yaitu baru Allah subhanahu wa ta'ala ketahui setelah terjadi. Maka Abdullah bin Umar pun berkata, apabila engkau bertemu dengan mereka, maka katakanlah bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Aku tidak punya sangkut paut apapun dengan mereka. Demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengan menyebut namanya, kalaulah salah seorang dari mereka berinfak ya, dengan emas sebesar gunung Uhud, ya, kalaulah seandainya orang-orang yang mendustakan takdir ini, ya, Ma'bad Al-Juhani dan teman-temannya, dan orang-orang yang mengikutinya, berinfak, yaitu berinfak emas yang banyaknya sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir. Allah tidak akan menerima sampai mereka beriman kepada takdir. Allah tidak akan berkenan menerima sedekah mereka walaupun berinfak emas sebesar gunung Uhud hingga mereka beriman kepada takdir. Dan kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan kepada keduanya tentang hadis yang diriwayatkannya dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, yaitu hadis Jibril tadi. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimahnya wa rahimah. Jadi di dalam pandangan sahabat, orang-orang yang mengingkari takdir itu amalnya hapus. Dan perkara ini termasuk perkara gaib yang tidak mungkin diucapkan oleh Abdullah bin Umar dengan logika beliau. Ya, ini masalah apa? Masalah gaib. Balasan, hapusnya pahala orang yang mendustakan takdir. Ini adalah perkara gaib. Tidak mungkin Abdullah bin Umar mengucapkannya dengan logika atau atas dasar logika beliau. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini memiliki hukum marfu, walaupun lafalnya mauquf. Nah, ini yang disebut sebagai mauqufun lafdhan marfu'un hukman. Ya, marfu' hukmi. Hukumnya marfu. Yaitu tentang batalnya, hapusnya amal orang-orang yang mendustakan takdir. Nah, demikian kan kedini azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian yang kelima adalah meninggalkan salat asar. Ya, jadi kita break dulu ya yang kelima ini, yaitu meninggalkan sholat asar. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan 15 menit kemudian.